Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين saudara saudaraku rahimani wa rahimakumullahu jami'an Alhamdulillah segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Zat yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan-kenikmatannya yang semata-mata karena nikmat hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat menyempurnakan amalan-amalan salih kita. Kemudian setelah itu pada pertemuan sebelumnya kita telah mulai membaca sebuah makalah yang ini adalah hasil karya dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah mengomentari sebuah ungkapan yang beliau dapatkan di beberapa majalah yang tersebar di tempat-tempat perbelanjaan di waktu itu, di mana beliau jadikan judul dari makalah tersebut adalah wujubu adawatil yahudi wal musyrikin wa ghairihim minal kuffar, wajibnya memusuhi orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin dan yang selain mereka daripada orang-orang kafir. Dalil, landasan dan asas untuk menyimpulkan kesimpulan ini yaitu hukum akan wajibnya memusuhi orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir secara umum telah kita baca kemarin beberapa ayat yang memang beliau nukilkan di dalam makalah ini, seperti di dalam surat Al-Mumtahanah yang ke-1 dan seterusnya 2, 3, 4. Itu bisa dilihat di surat Al-Mumtahanah, larangan Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin menjadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala sebagai aulia, sebagai teman-teman dekat, sebagai orang-orang yang dicintai, orang-orang yang dikasih sayangi. Hingga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat selanjutnya menjelaskan bahwasanya pada Nabi Ibrahim dan para pengikutnya ada uswatun hasanah, yang mana di antara poin terpokok pada diri Nabi Ibrahim yang harus kita jadikan sebagai uswatun hasanah adalah bagaimana sikap keras dan tegas beliau alaihi salam terhadap orang-orang musyrikin, orang-orang yang menolak ajaran Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menolak ajaran rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kemarin telah kita baca ayat dalam surat Al-Maidah yang ke-51, kemudian surat At-Taubah yang ke-23, kemudian Al-Maidah yang ke-80 hingga 82. Dan yang terakhir adalah surat Al-Mujadalah di ayat yang ke-22. Semua ayat-ayat di atas adalah dalil-dalil yang menunjukkan akan wajibnya memusuhi orang-orang kafir, baik dari kalangan Yahudi, Nasara, musyrikin, penyembah api, penyembah matahari, penyembah patung, penyembah dewa dan semisalnya. Dan ini barakallahu fikum menjadi prinsip kita sebagai seorang muslim. Ini menjadi prinsip kita sebagai seorang muslim. Dalam bertauhid, seorang muslim bukan hanya berlafaz la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Akan tetapi di antara konsekuensi kalimat tauhid adalah dia berwala, yang artinya adalah mencintai, berkasih sayang dengan orang-orang yang sama dengan dia. Yani orang-orang yang sama-sama bersyahadat, sama-sama mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan dia baru berlepas diri. Berlepas diri dari siapa? Berlepas diri dari segala macam kekufuran dan kesyirikan. Kita tidak mengakui itu sedikit pun daripada Islam, apalagi sampai mencampurkannya dengan Islam. Dan kita berlepas diri dari segala manusia yang terjatuh ke dalam penyimpangan-penyimpangan tersebut, dalam penyimpangan-penyimpangan agama, dalam penyimpangan-penyimpangan tauhid. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menyebutkan ayat-ayat di atas, beliau melanjutkan ucapannya. Saya baca. Qala wal ayatu fi hadzal ma'na katsira. Dan ayat-ayat yang semakna dengan ini sangat banyak. Yani bukan terbatas dalam ayat-ayat yang barusan saja kita sebutkan nomor dan suratnya itu. Namun yang semakna dengannya, yang menunjukkan akan wajibnya memusuhi orang-orang kafir itu banyak. Wahiyya tadullu dalalatan sharihatan ala wujubi bughdil kuffar minal yahudi wan nasara wasairil musyrikin. Yang mana ayat-ayat tersebut menunjukkan dengan penunjukan yang sangat jelas dan gamblang akan wajibnya memusuhi orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, Nasara, dan musyrikin semuanya. Sampai kapan? Wa ala wujubi mu'adatihim hatta yu'minu billahi wahdah. Sampai mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini. Kita akan terus membenci orang-orang Yahudi, akan terus membenci orang-orang Nasara dan orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir secara umum yang tidak mau taat, tidak mau menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan senantiasa membenci mereka, memusuhi mereka sampai mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa tadullu aidan ala tahrimi mawaddatihim wa muwalatihim. Wadhalika ya'ni bughdhuhum wal hadaru min makaidihim. Dan juga ayat-ayat di atas menunjukkan akan diharamkannya kita mencintai, berkasih sayang kepada orang-orang Yahudi, Nasara dan musyrikin, wa muwalatihim, dan haram bagi kita untuk berloyalitas kepada mereka. Dan yang dimaksud dengan diharamkannya kita untuk berkasih sayang dengan mereka, berloyalitas kepada mereka, adalah bughdhuhum, membenci mereka. Wal hadharu min makaidihim, dan mewaspadai makar-makar mereka. Mewaspadai tipu daya mereka. Wa madzaka illa likufrihim billah wa adaihim lidini wa muadatihim liawliyaih wa kaidihim lil islami wal muslimin. Dan itu semua Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita tidak ada melainkan karena kafirnya mereka, menentangnya mereka kepada Allah, memusuhinya mereka terhadap agama Allah, memusuhinya mereka terhadap wali-wali Allah, dan makarnya mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Anda wahai muslim, Anda mau mengaku atau tidak mengaku, Anda akan mendapati bahwasanya ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang permusuhan orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin itu sudah sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu alyahuda walladzina asyraku. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan engkau akan dapati manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang berbuat syirik. Yakni para penyembah berhala, para penyembah patung dan semisalnya. Ini kata Allah adalah orang yang paling keras permusuhannya kepada kaum muslimin. Loh, tapi di negeri kita mereka berbuat damai. Tapi di negeri kita mereka berbuat santun. Mereka berbuat sesuai dengan undang-undang yang ada. Mereka tidak berbuat ricu. Mereka tidak berbuat ribut. Apakah ini menandakan juga mereka Yahudi, Nasoro yang ada di Indonesia juga memusuhi kita kaum muslimin? Iya. Tetap setiap Yahudi dan setiap Nasoro, setiap orang-orang musyrikin masuk dalam ayat ini. Kita harus imani itu. Perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Ada yang tampak permusuhannya Yahudi wan Nasara dari mulut-mulut mereka. Ada yang tampak dari mulut ini. Ucapan-ucapan Nasara dan Yahudi dari luar membicarakan tentang Islam, merendahkan Islam, bahkan kebenciannya tersalurkan dengan pertumpahan darah. Ini sudah terjadi. Tetangganya Israel hancur, porak-poranda. Betul. Apakah itu semua dilakukan bukan karena landasan kebencian? Itu pasti karena kebencian mereka. Saudara-saudara kita yang ada di Asia Tenggara juga, tapi bagian utara, di mana itu? Myanmar. Yang menjadi korban barakallahu fikum pembantaian. Siapa yang melakukan? Penyembah patung. Apakah itu bukan karena asas kebencian? Itu pasti karena kebencian. Yang diucapkan di lisan ada, bahkan yang sudah tersalurkan dengan pertumpahan darah itu ada juga. Akan tapi lihat firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, wa ma tukhfi suduruhum akbar. Tapi yang disembunyikan di dalam dada-dada mereka itu lebih besar. Kebencian yang mereka simpan di dada kepada kaum muslimin, Islam dan muslimin itu sangat besar. Lebih besar daripada kebencian yang mereka ucapkan di lisannya. Lebih besar daripada barakallahu fikum kebencian yang mereka praktekkan di kaum muslimin dalam fisik-fisik mereka. Lebih besar dari itu. Mereka yang sudah membantai di satu tempat. Seandainya mereka punya kekuatan untuk membantai di tempat yang lain, mereka pasti akan melakukannya. Dan itu menunjukkan kebencian mereka yang amat sangat kepada Islam dan kaum muslimin. Ini. Sehingga tidak bisa dikatakan, di sini kan hidupnya tenang-tenang. Mereka begini, begini, begini, begini. Berarti mereka tidak musuhi. Kita yakin terhadap ayat. Kita yakin terhadap ayat. Setiap Yahudi dan Nasara pasti membenci kaum muslimin, Islam dan kaum muslimin. Baik terucap dari lisan atau tersimpan di dada. Yang tersimpan di dada mereka, yang tidak mereka ucapkan, yang tidak mereka ungkapkan, ini besar sekali. Wa mu'adatihim li awliya'ih. Dan juga permusuhan mereka kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini nyata? Betul. Kita disuruh untuk membenci orang-orang Yahudi wa Nasara karena mereka memusuhi wali-wali Allah. Betul. Sudah menjadi kebiasaan orang-orang Yahudi semenjak dahulu. Setiap kali diutus orang Nabi, tapi dia tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, Nabi tersebut dibunuh. Itu sudah kebiasaan orang-orang Yahudi semenjak dahulu. Bahkan sampai pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah disihir. Oleh siapa? Oleh seorang wanita Yahudi. Pernah hampir dibunuh oleh orang-orang musyrikin di Mekah. Pernah hampir dibunuh oleh orang Yahudi di Madinah. Ini. Permusuhan mereka kepada wali-wali Allah, kepada para nabi, kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan kepada para ulama. wa kaidihim lil islami wal muslimin, dan kita harus membenci orang-orang Yahudi dan Nasara karena tipu daya mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Yang mana tipu daya mereka ini juga tersebar di mana-mana sekarang. Melalui berbagai media, mereka kuasai media, mereka kuasai pemberitaan, mereka sudutkan Islam dan kaum muslimin, mereka sembunyikan berita tentang keburukan-keburukan kelompok mereka, dan juga upaya-upaya untuk memerosotkan akhlak dan akidah anak-anak kaum muslimin semenjak dini. Ini terus mereka gencarkan, terus mereka besarkan. Supaya apa? Supaya Islam dan kaum muslimin lemah, yang dengan itu mereka mudah untuk dikalahkan tatkala mereka berperang. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang Yahudi dan Nasara dan orang-orang musyrikin tidaklah menakuti senjata-senjatanya kaum muslimin. Tidaklah menakuti tembakan tanknya kaum muslimin. Yang mereka takutkan adalah karena mereka bisa membuat yang lebih canggih dari apa yang dibuat kaum muslimin. Tapi yang mereka takutkan adalah apabila kaum muslimin kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya, yang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Yang mereka takutkan adalah tatkala kaum muslimin berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh untuk menolong Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tatkala kaum muslimin berpegang teguh dengan agama Allah, berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah, kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang asli, yang tidak terkontaminasi dengan bid'ah-bid'ah, ini pasti mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pasti akan ditolong. Apa dalilnya? Intansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Dan mereka yakini Al-Qur'an benar. Jangan bilang orang-orang Yahudi dan Nasara, terkhusus ulama-ulamanya, mereka meyakini kalau Islam itu salah. Di hati kecil mereka, mereka meyakini Islam itu benar. Karena mereka sendiri paham bagaimana kriteria Nabi Muhammad SAW. Semenjak Nabi Muhammad SAW belum diutus, orang-orang Yahudi sudah paham. Melebihi pengetahuan mereka terhadap anak-anak mereka sendiri. Mereka sudah paham seperti apa agama yang akan dibawa oleh Rasul terakhir nanti. Mereka sudah paham. Dan mereka sangat yakin dengan ayat ini, yaitu intansurullah, apabila kalian menolong Allah, intansurullah yansurkum, apabila kalian menolong Allah, maka Allah akan tolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan kokohkan kaki-kaki kalian. Ini yang dikhawatirkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Perhatikan apa yang terjadi di Perang Badar, yang telah mencengangkan seluruh kerajaan-kerajaan dunia di kala itu. Yang kaum muslimin berangkat keluar dari Madinah bukan dengan maksud perang, bukan dengan persiapan perang, tapi mereka keluar dari Madinah untuk mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Namun ternyata rencana itu bocor kepada Abu Sufyan, yang memang dia adalah seorang ahli perang, ahli taktik perang. Bocor. Sehingga Abu Sufyan barakallahu fikum membocorkan maksud dan tujuan keluarnya Nabi SAW untuk mencegah kafilah dagangnya dia ke Mekah. Di Mekah siap-siap semuanya, disuruh siap-siap untuk berperang. Semuanya berusaha untuk hadir di Perang Badar itu. Yang tua renta, yang tidak bisa hadir, mereka akan mewakilkan kepada orang yang bisa mewakili mereka. Yang penting namanya tercatat hadir di peristiwa itu. Dengan personil yang banyak, dengan perlengkapan yang banyak, namun ternyata tatkala sudah berhadapan dengan para wali-wali Allah, para mujahidin yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang jujur di dalam bertakwa, orang-orang yang jujur di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala sudah berhadapan, apakah bermanfaat itu banyaknya personil? Apakah bermanfaat itu canggihnya dan banyaknya persenjataan yang musuh punya? Semuanya tidak bermanfaat. yang bermanfaat adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikala itu kaum muslimin menang telak dengan jumlah yang jauh lebih sedikit, dengan persiapan persenjataan yang jauh lebih sedikit dibandingkan orang-orang musyrikin dikala itu. Siapa yang membantu kaum muslimin? Apakah persiapan fisik mereka atau senjata mereka? Bukan, yang membantu kaum muslimin adalah Allah. Dan peristiwa ini membuat tercengang bangsa Romawi, membuat tercengang bangsa Persia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat mengalahkan orang-orang Quraisy dengan jumlah yang jauh lebih sedikit. Intinya apa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Tatkala kaum muslimin kembali ke agamanya Allah Subhanahu wa taala, jujur di dalam berislam, jujur di dalam beriman, jujur di dalam bertakwa, mau kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang asli, yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti akan datang. Dan ini yang sangat ditakutkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro. Sehingga dari balik layar dan juga penugasan agen-agen mereka di berbagai wilayah, mereka berusaha untuk membuat program-program untuk bagaimana caranya menjauhkan anak-anak kaum muslimin semenjak dini dari agama Islam dan kaum muslimin. Bagaimana caranya dijauhkan mereka dari Islam dan kaum muslimin supaya anak-anak tidak kenal terhadap agama mereka, tidak kenal terhadap sholat, tidak kenal terhadap Al-Quran. Bagaimana caranya? Dikasih barakallahu fikum tontonan-tontonan yang menggoda selera anak-anak di waktu ibadah. Ini diantaranya dari sekian banyak. Apakah kita baru menyadari ini salah satu trik dan tipu daya orang-orang Yahudi untuk menjauhkan anak-anak kita dari Islam dan muslimin? Apabila kita baru menyadari, hadirin rahimakumullah, maka tepuk itu pipi Anda, Anda sedang tertidur. Terlalu banyak kita dikelilingi sekarang oleh makar-makar Yahudi dan Nasoro, dari media sosial, dari media-media cetak, dari siaran-siaran dan semisalnya, acara anak-anak, acara-acara dewasa, semuanya untuk memerosotkan akhlak, memerosotkan tauhid dan akidah kaum muslimin, terkhusus anak-anaknya, supaya tidak kenal Islam, tidak kenal yang namanya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang taunya yang namanya Islam adalah bersyahadat di KTP Islam. Sehingga sampai di usia dewasa tidak kenal yang namanya membaca Al-Qur'an. Mungkin tahu abatasa, tapi tidak selancar anak-anak yang setiap hari dilatih untuk membaca Al-Quran itu. Tidak terbiasa melakukan sholat, terbiasa dengan perbuatan-perbuatan maksiat, tergelincir dalam perbuatan-perbuatan yang naudzubillah mudah-mudinya tersungkur ke dalam perzinahan, tersungkur ke dalam khomer, tersungkur ke dalam narkoba. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang Yahudi punya peran besar di sini untuk memberikan makar-makar kepada kaum muslimin agar kaum muslimin jauh dari Islam dan kaum muslimin. Dan karena sebab-sebab itulah kita disuruh untuk membenci orang-orang Yahudi dan Nasoro. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Ali Imran yang ke-118, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabana. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan sebagai teman orang-orang yang bukan selain yang bukan dari kalian. Jangan kalian jadikan teman orang-orang yang selain kalian. Siapa kalau dalam Al-Qur'an konteksnya yang selain kalian? Berarti yang selain kaum muslimin, orang-orang yang tidak beriman. Ini yang harus kita tidak menjadikan mereka sebagai bitonah, tidak kita jadikan mereka sebagai teman dekat. La ya'lunakum khabara, mereka tidak henti-hentinya mengharapkan untuk kalian kerusakan. Dibongkar semua ini, isi hatinya orang-orang Yahudi dan Nasara dalam ayat ini. Tidak henti-hentinya selain kaum muslimin yang dikatakan sebagai musuh di dalam surat Al-Mumtahanah, tidak henti-hentinya mereka menginginkan kerusakan untuk kalian. Waddu ma'anitum, mereka sangat suka apabila kalian keberatan. Mereka sangat suka apabila kalian kesusahan. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, sungguh telah muncul ucapan-ucapan benci dari mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, namun apa yang disembunyikan oleh dada-dada mereka itu lebih besar kebenciannya. Yang mereka simpan di dada dari rasa benci itu jauh lebih besar daripada apa yang terkeluar dari mulut-mulut mereka. Qad bayyana lakumul ayat, sungguh kami telah terangkan untuk kalian ayat-ayat kami. In kuntum taqilun, apabila kalian mau memikirkannya. Apabila kalian mau memikirkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini penjelasan dari Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah akan wajibnya untuk kita membenci orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasara, dan juga sebab-sebabnya kenapa kita harus membenci mereka. Barakallahu fikum, dan dalil-dalilnya sudah kita sebutkan tadi. Kemudian penjelasan beliau di selanjutnya adalah semakna dengannya. Dan di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau mengakhiri pembahasan dengan sebuah pembahasan yaitu tentang masalah keadilan. Tidak kita baca semua karena kita ingin melanjutkan arba'in juga insyaallah. Kiranya cukup pembahasan ini, maka kita cukupkan nanti. Kita ambil pembahasan beliau di akhir makalah beliau, yaitu tentang masalah keadilan. Beliau menjelaskan rahimahullah, ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ مَعَ أَمْرِهِ لِلْمُؤْمِنِينَ بِمُعَادَاتِ الْكَافِرِينَ أَوْجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْعَدْلَ فِي أَعْدَائِهِمْ. Kemudian sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersamaan dengan perintahnya kepada kaum mukminin untuk memusuhi orang-orang kafir, Allah juga mewajibkan untuk kaum muslimin bersikap adil kepada musuh-musuh mereka. Ini. Jadi bukan artinya kita benci, sebagaimana yang kemarin kita singgung juga di akhir majelis. Bukan artinya tatkala kita benci, kita tidak menyukai mereka, kita tidak menjadikan mereka sebagai teman dekat, lantas kita berbuat zalim selalu kepada mereka. Kita berbuat aniaya terus kepada mereka, tidak. Allah memerintahkan kita untuk membenci orang-orang Yahudi dan Nasara dan orang-orang kafir secara umum, dan kita jadikan mereka sebagai musuh. Namun Allah subhanahu wa ta'ala juga dalam ayat-ayat yang lain memerintahkan kaum muslimin untuk bersikap adil kepada musuh-musuh mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah yang ke-80, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai qawwam untuk Allah subhanahu wa ta'ala syuhada, yakni orang-orang yang bersaksi dengan keadilan. Wa la yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu, ini syahid. Perhatikan oleh kita semua, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, dan janganlah membawa kalian kebencian kalian kepada satu kaum untuk kalian tidak berbuat adil. Jangan. Tatkala kalian membenci satu kaum, tatkala kalian memusuhi satu kaum karena memang layak untuk dibenci, karena memang layak untuk dimusuhi. Tapi kebencian kalian, permusuhan kalian kepada mereka, jangan membawa kalian untuk tidak berbuat adil. I'dilu, berbuat adillah kalian. huwa aqrabu littaqwa, karena yang namanya keadilan ini lebih mendekati ketakwaan. Beliau menjelaskan Syaikh Abdul Aziz bin Baz, fa amara subhanahu almu'minin ali an yaqumu bil adli ma'a jami'i khusumihim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berlaku adil kepada seluruh musuh-musuh mereka. Wanahahum an yahmilahum bughdhu qaumin ala tarkil adli fihim, dan melarang kaum muslimin untuk kebencian mereka kepada satu kaum membawa mereka untuk meninggalkan keadilan terhadap kaum tersebut. Wa akhbara azza wa jalla annal adla ma'al aduwi was-sadiq wa aqrabu lit-taqwa, dan Allah mengkhabarkan bahwasanya bersikap adil kepada musuh dan teman ini adalah sikap yang dekat kepada ketakwaan. Maknanya annal adla fi jami'in nas, bahwasanya berlaku adil kepada seluruh manusia, minal auliya'i wal a'da, baik manusia yang kita cintai atau manusia yang kita benci, huwa aqrabu ila ittiqai ghadabillahi wa adzabih, itu lebih dekat kepada, barakallahu fikum, lebih dekat kepada dapat membawa kita untuk terhindarkan dari kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala dan adabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah, sehingga kembali kita ingatkan, kebencian kita, permusuhan kita kepada orang-orang kafir adalah akidah yang tidak bisa ditawar. Mengatakan mereka sebagai orang-orang kafir juga akidah yang tidak bisa ditawar. Membenci mereka, tidak mencintai mereka, bukan akidah yang tidak bisa ditawar. Dan kita sangat bertentangan dengan orang-orang yang menyerukan persaudaraan agama antar umat beragama. Persaudaraan agama antar umat beragama, yakni disuruh bersaudara karena agama mereka dianggap tidak ada yang salah, semua agama benar, tidak boleh saling salah menyalahkan. Yang Islam gak boleh menyalahkan yang Nasoro, yang Nasoro gak boleh menyalahkan Islam. Ini kita sangat bertentangan dengan akidah yang seperti ini. Akidah Islam yakin bahwasanya Islam adalah yang paling benar atau yang benar. Tidak ada yang benar kecuali Islam. Kenapa Anda bisa yakin seperti itu? Karena kita punya data. Kita punya ayat yang harus kita yakini. Kita punya ayat yang tidak boleh dicopot itu. Ayat yang terus ada dalam mushaf dan itu harus kita yakini sebagai muslim. Innad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah Islam, bukan yang lain. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita terhadap orang-orang yang kita musuhi, orang-orang Yahudi dan Nasoro, tatkala bermuamalah duniawi, sekali lagi dalam muamalah duniawi, bukan dalam muamalah agama. Kalau muamalah agama kita tolak itu. Upaya menggabungkan ajaran Islam dengan Nasoro, upaya menggabungkan ajaran Islam dengan Syiah Rafidah yang sudah kafir, ini semuanya kita tolak. Ya. Karena itu termasuk daripada urusan agama. Tapi kalau dalam masalah muamalah dunia, bertetangga, ya, seperti dalam masalah bertetangga atau berkeluarga, maka muslim harus memperhatikan etika-etika dan akhlak-akhlak yang baik yang mencerminkan akan keadilan Islam. Contoh, di dalam masalah bertetangga, kita hidup di negara yang bukan 100% muslim. Di sana ada sekian persen yang tidak muslim, non-muslim, atau boleh disebut juga dengan kafir. Boleh. Tidak ada yang mengatakan tidak boleh, harus boleh. Ya. Tapi di sini kita gunakan non-muslim. Kita bertetangga dengan seorang yang non-muslim. Dalam urusan bertetangga, yang namanya tetangga, kita punya kewajiban untuk berbuat baik kepadanya. apabila tetangganya adalah tetangga yang merupakan kerabat kita dan dia muslim, maka kewajiban kita berbuat baik kepada dia sangat tinggi. Karena dia adalah kerabat kita, karena dia adalah tetangga kita, terlebih dia adalah muslim. Ya. Kemudian urutan yang kedua, kewajiban kita berbuat baik kepada tetangga yang kedua adalah apabila tetangganya itu barakallahu fikum muslim, berarti dia punya hak atas kita karena keislamannya dan karena dia adalah tetangga kita. Karena dia bukan kerabat, kewajibannya tidak setinggi yang pertama. Ya. Hak-hak yang harus kita berikan tidak setinggi yang pertama. Yang ketiga adalah orang yang bertetangga kepada dengan kita dan statusnya adalah tetangga saja. Dia bukan muslim dan juga dia bukan kerabat kita. Di sini ada kewajiban yang harus kita berikan kepada dia sebagai tetangga kita, yaitu hak dia sebagai tetangga. Seperti kita tidak boleh mengganggu dia. Kita ikut serta di dalam menjaga keamanannya. Kalau ada maling yang akan masuk ke rumahnya kita lihat, kita kabari. Ya, kita kabari. Pak, saya lihat orang lihat-lihat rumah Anda kayaknya mau masuk. Khawatir saya kalau nanti uang Bapak diambil atau barang-barang berharga Bapak diambil. Kabari. Kita ikut jaga keamanannya. Ya kan? Kemudian kita tidak boleh mengganggunya dari diri kita sendiri. Mentang-mentang dia Nasoro, kita setel Al-Quran dengan suara yang keras. Alasannya supaya didengar, tapi ternyata mengganggu dia sedang istirahat. Ini gak boleh kita lakukan. Ya, nama tetangga gak boleh diganggu. Dalam urusan-urusan duniawi kita membantu. Boleh kita memberikan makanan kepada dia? Boleh, silakan. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Ibu, dia bukan kafir harbi. Kafirnya kafir yang tinggal di negeri kita, dia tidak memerangi kita, dia tidak barakallahu fik mengeluarkan kita dari negeri kita. Tapi pasti dia punya kebencian kepada kita, itu akidah yang enggak bisa ditawar juga, itu pasti dia benci. Ya. Tapi seandainya secara fisik dia tidak memerangi kita, kemudian tidak mengeluarkan kita dari negeri kita. Allah mengatakan tidak melarang Allah itu terhadap orang-orang kafir tersebut untuk kita berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Dalam konteks apa? Dalam konteks urusan duniawi. Kalau sudah urusannya dalam masalah agama, minta tolong gotong royong di rumahnya ada acara keagamaannya dia, atau dia kendaraannya rusak, minta diantar ke gerejanya, atau minta diantar di tempat ibadahnya, ini perkara yang tidak bisa kita kabulkan. Karena ini sudah menyangkut agama nih. Ini gak bisa sama sekali. Apalagi sampai jaga-jaga. Jaga tempat ibadahnya mereka. Ini juga tambah lagi perkara yang tidak diperkenankan. Demikian barakallahu fikum wallahu alam. Intinya yang harus dipahami, sekali lagi, membenci orang-orang Yahudi dan Nasoro perkara yang tidak bisa ditawar. Itu akidah kita sebagai muslim. Akidah itu hilang, khawatir itu keislaman Anda terancam itu. Tapi kebencian itu tidak boleh membawa Anda tidak berbuat adil. Harus berbuat adil. Jangan berbuat zalim. Kalau dia berbuat mengganggu kita, ya serahkan kepada pihak yang memang mengurusinya secara hukum. Jangan main tindak sendiri. Kita di negara hukum. Serahkan kepada orang-orang yang berwenang di situ. Barakallahu fikum. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan dalam pembahasan ini. Masih tersisa sebenarnya banyak penjelasan beliau, tapi mungkin dengan dua majelis ini kita cukupkan. Insyaallah di majelis selanjutnya kita akan melanjutkan kembali insyaallah pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Demikian ikhwan, semoga bermanfaat untuk saya dan juga untuk antum semuanya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.